Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Hadirin sekalian rahmatillahi Allah. Alhamdulillah, pengajian saat ini kita semuanya kedatangan seorang rektor daripada Universitas Al-Ahgaf ada di Yaman. Beliau yaitu Sayyid Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah As-Saggaf yang sebentar lagi insyaallah akan memberikan petuah-petuahnya, bimbingan-bimbingannya, semoga akan memberikan tambahan ilmu yang manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum itu, mohon di atas ada yang ramai supaya diam. Tingkat 2. Kepada beliau kami persilakan. Fadhal Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua untuk menghadiri majlis ini. Kalau bukan karena petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidaklah kita semuanya menjadi orang yang beruntung di saat ini. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammad. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi pula bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatami lima sabaq, nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salawat dan salam terhaturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembuka daripada segala yang tertutup dan sebagai penutup atau penghujung daripada segala yang berlalu. Beliau adalah sebagai pembantu kebenaran dengan kebenaran dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan beliau adalah sebagai pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Salawat dan salam juga terlimpahkan kepada keluarga beliau dan sahabat beliau. Amma ba'du, fa min ni'amillahi subhanahu wa ta'ala alaikum an waffaqakum lil hudhur ila baitin min buyutih wa waffaqakum aidan li an tahdhuru majlis al-'ilm an-nafi' fi baitin min buyutillahi ta'ala, fa hadha min a'zami ni'amillah subhanahu wa ta'ala alaikum. Termasuk limpahan Allah, nikmat Allah yang tercurahkan kepada kamu sekalian. Allah memberikan kamu taufik sehingga kamu dapat berkumpul di salah satu rumah Allah, yaitu majlis, masjid yang mulia ini. Dan juga limpahan yang lebih lagi, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kamu berkumpul di majlis ilmu ada di masjid. Ini adalah anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Laqad basyarana nabiyyuna al-Mustafa alaihi afdalu salati wa salam filladzina yatuna ila al-masajid min ajli amrain, min ajli an yata'allamu ومن أجل أن يعلموا ما يتعلمونه في بيت الله يعلمونه لأهلهم وذويهم. واسمعوا بشارة الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. قال صلوات ربي وسلامه عليه: من جاء إلى مسجدي هذا ليتعلم خيراً أو يعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله. Telah datang kabar gembira dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang mendatangi masjid dengan dua hal perkara yang sangat mulia. Yang pertama adalah untuk belajar ilmu dan untuk mengajarkan ilmu. Mempelajari ilmu, kemudian pulang membawa ilmu untuk mengajarkan ilmu. Dengarkan baik-baik, camkan baik-baik. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda? Beliau bersabda, "Man jaa'a ila masjidi hadza liyata'allama al-'ilma aw liyu'allimahu kana kal mujahid fi sabilillah." Siapa orang yang datang ke masjidku untuk mempelajari ilmu dan untuk mengajarkan ilmu, maka dia terhitung seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Wa dhalika li anna al-muta'allima yata'allamu al-'ilma min ajli an yujahida nafsahu bil-'ilm an-nafi'. يجاهد الإنسان نفسه فهو أعظم الجهاد. ولهذا لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة قال صلوات ربي وسلامه عليه: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر الذي هو جهاد النفس. Karena memang orang yang mempelajari ilmu intinya adalah untuk melawan nafsunya, dan itu adalah jihad yang paling besar, saudara. Jihad yang paling utama adalah melawan nafsu, dan itu akan bisa berhasil jika didasari ilmu yang bermanfaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berpulang daripada salah satu peperangan, beliau berkata, "Raja'na minal jihadil ashar ilal jihadil akbar." Kita sekarang telah berpulang dari perang yang kecil menuju ke peperangan yang besar. Maka Nabi menerangkan peperangan yang besar adalah jihad terhadap nafsu. Walihada ayyuhal muslimul karim, أنت بحضورك في مجالس العلم النافع تكسب النور والتوفيق الذي بواسطته يوفقك الله سبحانه وتعالى للانتصار على نفسك وعلى شيطانك. ثم عليك ألا تقنع بهذا، بل عليك أيضا أن تعلم أهلك وأولادك، فتحضر في المجلس العلم النافع لتعلم نفسك ولتنقل هذا العلم إلى أهلك وأولادك في المنزل تتدارسه معهم. Karena itu wahai orang muslim yang menggali ilmu agama, maka ketahuilah bahwa dengan ilmu yang kamu dapatkan ini, kamu akan bisa mendapatkan pertolongan untuk bisa mengalahkan nafsu yang kamu perangi setiap saatnya. Tetapi janganlah kamu cukup ada di sini mendapatkan ilmu, bawalah ilmu tadi itu menuju kepada keluargamu untuk kamu ajarkan kepada anak-anakmu, istrimu yang ada di rumahmu, sehingga mereka juga menjadi orang-orang yang tidak terkalahkan oleh hawa nafsunya dan menjadi orang yang selamat. Itulah orang yang benar-benar menjadikan ilmunya tadi itu adalah manfaat selain untuk dirinya, tetap juga untuk diajarkan kepada yang lainnya, khususnya keluarganya. Ala turidu an yabqa 'amalaka ba'da intiqalika ila ad-daril akhirati mustamirran innaka bi takhlifika waladan salihan يدعو لك وأنت في قبرك لا ينقطع عملك أبدا، فاحرصوا على أن تخلفوا أولاداً صالحين، وحينما تخلفون أولاداً صالحين فإن عمل الإنسان وإن انقطع وإن مات فإن عمله الصالح لا ينقطع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وموضع الشاهد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن عمله لا ينقطع من خلف ولداً صالحاً. فمسؤوليتك في الحياة أن تخلف أولاداً صالحين، ولن يكونوا صالحين إلا بالعلم النافع. Tidakkah kamu berharap ketika kamu sudah meninggalkan dunia ini, pindah ke alam kubur kamu, amal kamu tidak mati, tidak terkubur juga, terus amal kamu berlangsung sampai seterusnya, sampai hari kebangkitan nantinya. Itu akan kamu dapatkan jika kamu dengan ilmu yang bermanfaat tadi itu mendidik anak kamu, dan juga akan menjadi anak yang soleh nantinya. Ketika kamu sudah dikubur, anak kamu selalu mendoakan kamu. Itulah apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam: "Idza mata ibnu Adam ingata amaluhu." Jika mati anak Adam, turunan Adam yaitu manusia, semua amalnya akan terputus. Illa min thalath, kecuali daripada tiga segi, tiga perkara. Pertama, shadaqatin jariyah, sedekah yang selalu mengalir pahalanya. Kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, au waladin salihin yad'u lahu, anak yang saleh yang selalu mendoakan baginya. Hadis ini kalau kamu perhatikan, anak yang saleh yang mendoakan oleh orang tuanya itu tidak akan bisa menjadi kecuali dengan ilmu yang bermanfaat, saudara. Ilmu yang bermanfaat itu yang akan menghasilkan anak yang saleh, yang sehingga amal kamu tidak terputus walaupun jasad kamu sudah di dalam kubur. Karena itu berusahalah untuk mencari ilmu yang bermanfaat dan ajarkan kepada anak kamu, sehingga akan muncul nantinya anak yang saleh yang bermanfaat setelah wafatnya kamu. Ala faghrisu fi nufusi am fi nufusikum wa fi nufusi ahlikum wa dawikum mahabbatal khair mahabbata Allah ta'ala wa mahabbata ma yuqarribukum ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ighrisu fi nufusihim mahabbatal khair. اغرسوا في نفوسهم محبة العلم النافع، محبة الصلاة في جماعة في المسجد، إحياء هذه المجالس، حضور هذه المجالس المباركة، إحياء ما بين المغرب والعشاء. Karena itu berusahalah pada diri kamu, upayakan juga kepada anak-anak kamu untuk mencintai berbuat baik dan kebaikan. Tanamkan kepada mereka cinta kepada Allah dan cinta segala yang mendekatkan diri kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Tanamkan kepada anak-anak kamu cinta salat berjamaah di masjid, menghadiri majlis yang penuh berkah ini, mencari ilmu, cinta berbuat baik, cinta kepada orang-orang yang baik, cinta untuk menghidupkan antara maghrib dan isya dengan berzikir, dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tanamkan itu semuanya kepada diri kamu dan juga anak-anak kamu. Tawajjahu ila Allah subhanahu wa ta'ala was'aluh, fa'inna du'a'al walidi liwaladihi mustajabun kama akhbarana nabiyyuna alaihi afdalu salati wassalam. حيث جاء عنه صلوات ربي وسلامه عليه ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم عليه أفضل الصلاة والسلام الوالد لولده. فكم مر عليك في هذه الأيام، هل تدعو لأولادك؟ هل دعوت لأولادك؟ هل توجهت إلى الله سبحانه وتعالى في صلاحهم ورفعت يديك إلى الله وقلت أصلح لي في ذريتي؟ الله علمنا في القرآن: ربي أوسعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي. اسألوا الله وتوجهوا إليه أن يصلح ذريتكم وأن يصلح أولادكم، فببركة دعائكم لأولادكم سيهديهم الله وسيصلحهم. فاجعل لك وردا من الدعاء لأولادك، وخصوصا عقب الصلوات وفي جوف الليل، فإنها من مواطن استجابة الدعاء. Karena itu bermohonlah kamu semuanya dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan anak-anak kamu, untuk kebaikan turunan-turunan kamu. Karena sesungguhnya doa kamu wahai orang tua adalah doa yang tidak ditolak oleh Allah jika mendoakan anak-anaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Tiga orang tidak ditolak doanya mereka. Di antaranya yaitu al-walid liwaladi, orang tua kepada anaknya. Karena itu setiap saatnya jadikan wirid kamu mendoakan anak-anak kamu. Berharaplah selalu kepada Allah anak kamu menjadi anak yang saleh, anak kamu menjadi anak yang bermanfaat. Jangan sampai kamu lupakan mendoakan anak kamu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita dalam Al-Qur'an mendoakan turunan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa ana 'amala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaiki, jadikan saleh di dalam anak turunanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau lupakan anak turunanmu. Doakan setiap selalu, khususnya setelah sholat lima waktu, setelah sholat sunnah kamu, dan juga pada tengah malam bangunlah kamu untuk mendoakan anak-anaknya kamu. Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang akan sangat bermanfaat dalam kehidupan kamu dan setelah wafat kamu. Ad'ullaha ta'ala أن يحبب الإيمان إلى قلوبهم في قلوبهم، وأن يزينه في قلوبهم. ادعوا الله تعالى أن يكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأساس الصلاح هو وجود الإيمان، ولا إيمان إلا بمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا وجد الإيمان، ولا إيمان إلا بمحبة، وتزين الإيمان في القلوب، فلا نخاف عليه بعد ذلك لا كفراً ولا فسوقاً ولا عصيان. فادعوا الله سبحانه وتعالى أن يزين الإيمان في أن يحبب الإيمان إلى قلوبهم وأن يزينه إليهم. Karena itu pentingkan untuk selalu memohonkan untuk anak-anak kamu, untuk Allah jadikan hati mereka cinta terhadap imannya. Allah menghiasi hatinya dengan keimanan yang kuat. Dan doakan juga anak kamu untuk Allah jadikan dalam hatinya benci terhadap kekufuran, benci terhadap kefasikan, benci terhadap kemaksiatan. Karena sesungguhnya saudara, tidak ada iman kecuali adanya mahabbah, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika anak kamu tanamkan cinta kepada Allah dan Rasul dalam hatinya, tentunya mereka akan benci terhadap kemaksiatan, benci terhadap kefasikan, benci terhadap kekufuran. Mohonkan selalu kepada anak kamu untuk cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan tanamkan itu juga kepada anak-anak kamu, sehingga ketika kamu meninggal dunia, karena penuh hati anak kamu dengan cinta Allah dan Rasul, Allah pun akan menjaga mereka dengan menjadikan mereka hatinya benci dengan kekufuran. Terjagalah iman anak kamu, terjagalah akhlaknya anak kamu nantinya setelah wafat kamu. Sahibul iman yakhafu Allah subhanahu wa ta'ala. Idza ja'athu waswasatu syaitan qala inni akhafu Allah rabbal alamin. Qala ta'ala innal ladzina ittaqaw إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا مسهم جاءتهم وسوسة الشيطان تذكروا ساعة الوقوف بين يدي الله عز وجل فخافوا. ولهذا كان رجل شاب يحضر مجلس سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان رجلا شابا متعبدا، وذات يوم من الأيام وكلما أراد أن يحضر سيدنا مجلس سيدنا عمر تتعرض له امرأة تريد منه أن يعمل بها الفاحشة، ولكنه يقول إني أخاف الله رب العالمين. فمرة من المرات دعته نفسه إلى أن يذهب إلى بابها، فما إن دخل من الباب إلا وأغمي عليه وخاف وارتعد وتذكر ساعة الوقوف بين يدي الله. واجتمع الناس فأفاق فقالوا له ما شانك؟ قال لهم إن هذه المرأة أرادت مني كذا وكذا، فتذكرت ساعة الوقوف بين يدي الله، وكانت تلك الساعة هي ساعة موتي. سأل عنه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، قيل له أن هذا الشاب حق كان من أمره كذا وكذا، وأنه قد مات وقد انتقل إلى رحمة الله. قال دلوني على قبره، فدلوه على قبره، وجاء سيدنا عمر فصلى عليه وقرأ قول الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال الراوي، وهذه القصة ذكرها ابن كثير في تفسيره عند تفسير هذه الآية، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قرأ سيدنا عمر قول الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، فسمعوا النداء من القبر ويقول ألا كرامة لسيدنا عمر، ألا قد أعطاني ربي جنتين، ألا قد أعطاني ربي جنتين. توفي الرجل، نعم توفي، توفي بعد ذلك. هي يأتي إلى بيتها، بيتها أتى إلى بيتها، فعند الباب توفي وانتقل إلى رحمة الله. نعم. ketahuilah orang yang jika mempunyai iman yang mantap, dia pasti takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya tidak mungkin akan gemar dan senang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutnya itu yang akan bisa mencegah dia daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadhakkaru fa idahum mubsirun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa jika sudah mulai dirayu, dibisiki oleh setan, maka tadzakkaru, dia akan menjadi sadar, dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan berlangsung kemaksiatan jika hati seseorang tadi itu masih kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menyatakan inni akhafullaha rabbal alamin. Aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Diriwayatkan bahwa ada seorang pemuda selalu menghadiri majlis Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Pemuda ini selalu menghadiri majlis beliau. Pemuda ini orang yang ahli ibadah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap akan menuju ke tempat Sayyidina Umar selalu dihadang dengan seorang perempuan yang cantik untuk menggodanya. Satu saat perempuan ini rupanya menggoda, mulai menarik hati itu pemuda. Akhirnya pemuda tadi itu mendatangi itu perempuan ke rumahnya. Ketika ada di pintu rumah itu perempuan, pingsan itu pemuda. Pingsan itu pemuda. Kemudian berkumpul orang-orang melihat itu pemuda dan sadar itu pemuda dalam kerumunan orang. Kemudian pemuda tadi itu gemeteran takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tampak pucat. Tampak gemeteran badannya. Kenapa kamu? Kenapa? Diceritakan aku mendatangi ini perempuan. Ini perempuan memang untuk merencanakan yang tidak bagus. Aku mendatangi ini perempuan tetapi ketika aku memandang dia, aku merasa aku dalam penghadiran Allah Subhanahu wa taala. Aku mengingat bagaimana di hari kiamat, aku mengingat bagaimana kematianku. Kemudian ketakutan itu semakin menjadi-jadi dan sampai meninggal dunia itu orang. Kemudian Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu diberitahu tentang pemuda tadi itu. Sayyidina Umar bin Al-Khattab rupanya mengetahui itu pemuda. Dulluni ala gabrih. Tunjukkan aku kuburan itu pemuda. Sudah dikubur itu pemuda. Kemudian sampai ada di kuburan, beliau sholat kepada itu pemuda. Dan Sayyidina Umar bin Al-Khattab berkata, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Bagi orang yang takut akan pengadilan Tuhan nanti di hari kiamat, ketika hambanya akan menghadap kepada Allah untuk dibalas sesuai dengan amalnya, maka disediakan dua surga oleh Allah. Bukan satu surga, dua surga akan diberikan oleh Allah. Akhirnya dengan karomahnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dari kuburan itu si pemuda tadi itu menjawab, laqad a'tani rabbi jannatain. Benar wahai Umar, Allah telah memberikan kepada aku dua surga sekarang. Allahu Akbar. Tuh lihat bagaimana kedudukan takut kepada Allah akan menghantarkan manusia masuk ke surga Allah dan akan melindungi manusia tadi itu daripada bermaksiat dan melanggar ajaran Allah. Wa kullu man taraka al-ma'siyata khawfan min Allah subhanahu wa ta'ala a'tahu Allah halawata al-iman. Wa halawata al-iman قال الله تعالى فيهم والذين آمنوا وعملوا الصالح والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. في الآية الأخرى يقول الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. تريد الحياة الطيبة بالإيمان بالعمل الصالح، لا إيمان إلا بخوف من الله سبحانه وتعالى. تريد أن تذوق حلاوة الإيمان، أقلع عن المعصية خوفا من الله. يقول عليه الصلاة والسلام في شان النظر المحرم إلى النساء الأجنبيات اللواتي لا يحل لك النظر إليهن، يقول عليه الصلاة والسلام: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها مخافتي من تركها مخافة الله أبدله الله عبادة يجد حلاوتها في قلبه. تركت النظرة من أجل الله يبدلك الله بحلاوة الطاعة، ستحس للصلاة لذة، ستحس للذكر لذة، ستحس لقراءة القرآن لذة. فاسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرزقك لذة الطاعة والعبادة، لا وصول إلى ذلك إلا بالخوف من الله تعالى الذي هو علامة الإيمان. Orang yang meninggalkan maksiat karena takut kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada dia dapat merasakan manisnya iman, kelezatan iman dalam hatinya. Kamu bisa merasakan nikmatnya ibadah, berzikir, tuma'nina dalam ibadah, itu karena kamu takut kepada Allah yang membuahkan meninggalkan maksiat karena Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman hatinya merasa tentram dengan berzikir kepada Allah. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa la nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Walanazyan bi ahsani ma kanu ya'malun. Orang-orang yang beramal saleh min dzakarin aw untha, baik dari golongan laki-laki maupun perempuan, maka aku Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia kehidupan yang bagus, yang tentram. Dan nanti aku Allah akan membalas dia dengan yang lebih baik daripada apa yang telah ia lakukan, daripada amal perbuatannya. Walanajziyahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bukan setimpal, tapi lebih baik, lebih bagus daripada apa yang telah ia amalkan. Dengarkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama memberikan gambaran bagi orang yang memejamkan matanya ketika bertemu dengan perempuan yang bukan mahram, yang haram untuk dipandang. Nabi bersabda, An-nadratu sahmun masmumun min sihami iblis. Penglihatan kepada wanita ajnabiyah itu adalah panah yang beracun daripada panah iblis. Man tarakaha makhafatallah. Siapa orang yang meninggalkan melihat perempuan yang ajnabiyah tadi itu karena takut kepada Allah, abdalahallahu ibadatan laddatan. Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan karena dia meninggalkan pandangan dari itu satu kenikmatan, yajidu halawataha fi qalbih. Kenikmatan yang akan bisa dirasakan oleh hati, oleh manusia tadi itu ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kamu ingin salat merasa nikmat, baca Quran merasa nikmat, berzikir merasa nikmat, diamul lail merasa nikmat? Jaga pandangan mata kamu daripada melihat yang diharamkan oleh Allah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. فنختم حديثنا أيها الأحباب الكرام بأن نذكر لكم دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، علمه الصحابة، قال لهم عليه أفضل الصلاة والسلام، يعلمهم أن يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم محبته، ومحبة الذين ينفعهم حبهم عند الله تعالى. كان من دعائه اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك. اللهم وما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. أي اللهم ما أبعدت عني من الأشياء التي أحبها فاجعلها فراغا لي إلى طاعتك. اجعلني اشغل هذه الأوقات بطاعتك. ادعو الله تعالى دائما أن يرزقكم هذه المحبة، فإذا تمت محبة الخير ومحبة العلم النافع ومحبة الصالحين تمت النعمة على العبد. اللهم ارزقنا حبك وحب من ينفعنا حبه عندك. آمين. اللهم وما رزقتنا مما نحب آمين. فاجعله قوة لنا فيما تحب. آمين. اللهم وما زويت عنا مما نحب آمين. فاجعله فراغا لنا فيما تحب برحمتك آمين. يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Itulah pesan doa terakhir beliau. Ada doa dari Nabi dan insya Allah akan bisa diteruskan ada di pengajian berikutnya. Wallahu a'lam.